Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْكَلَامِ كَلَامُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. إخوان في الدين وأخوات بالله رحماني ورحمكم الله. Saudaraku kaum muslimin wal muslimah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, senantiasa kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala karena kebesaran, keagungan, dan sifat-sifat yang mulia yang Allah subhanahu wa ta'ala miliki, sehingga kita memujinya dan mengagungkannya. Begitu pula kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala karena nikmat-nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, nikmat yang teramat banyak yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, sehingga kita harus bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memuji Allah subhanahu wa ta'ala dengan ucapan alhamdulillah ala ni'amillah, memuji Allah, mengucapkan kalimat tahmid kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita sekalian. Ikhwan fiddin wa akhwat billah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan sore hari ini kita kembali membahas kitab Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah, yang mana kita telah sampai pada hadis yang ke-27 dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang dita'liq oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Al-hadis as-sabi' wal isrun. Kita masuk pada hadis yang ke-27. Anin Nawas ibn Sam'an radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس رواه مسلم. Dari نواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, beliau bersabda, al birru husnul khuluq, berbuat baik atau kebajikan itu termasuk husnul khuluq, akhlak yang baik. Wal ismu ma haka fi nafsik, dan dosa itu adalah apa yang ada pada dirimu. Wa karihta ayyatula 'alaihin nas, dan engkau merasa takut atau benci jika manusia mengetahuinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Dan juga hadis Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu, dia berkata, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqal, lalu beliau pun mengatakan, jita tas'alu anil bir, apakah engkau datang untuk menanyakan tentang kebaikan? Qultu, aku katakan, na'am, iya. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, istafti qalbak, mintalah fatwa pada hatimu. Albirru matma'annat ilaihi nafsu, kebaikan itu adalah sesuatu yang jiwa itu merasa tentram kepadanya. Watma'anna ilaihil qalbu, dan kebaikan itu adalah sesuatu yang hati itu tentram, tenang kepadanya. Wal ismu ma haka fin nafsi, dan dosa itu adalah sesuatu yang ada pada jiwa. Wa taraddada fi sadri, dan dada itu merasa bimbang. Wa in aftakan nasu aftauka, walaupun manusia itu memberikan fatwa kepadamu. Hadisun hasan rawainahu fi musnadai al-imamaini Ahmad bin Hanbal wa Darimi bi isnadin hasan. Hadis ini hadis hasan yang diriwayatkan oleh dua imam di dalam musnad kedua imam, yakni musnad Imam Ahmad bin Hanbal dan juga musnad Ad-Darimi dengan sanad yang hasan. Di sini ikhwan fiddin wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang ke-27 ini membicarakan tentang husnul khuluq. Bahasanya perbuatan baik itu merupakan husnul khuluq, akhlak yang baik. Jadi akhlak merupakan perkara yang sangat penting pada permasalahan agama ini. Albir, yang namanya albir itu adalah satu kalimat yang menunjukkan tentang banyaknya kebaikan. Albir, dikatakan albir karena banyak kebaikan-kebaikan yang akan dilakukan oleh manusia. Maka kebaikan-kebaikan yang ada itu pokoknya ada pada akhlak yang baik. Pokoknya itu ada pada akhlak yang baik. Karena inilah Allah Subhanahu wa taala memuji nabinya sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surat Nun, Allah Subhanahu wa taala, atau surat Al-Qalam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berada di atas akhlak yang mulia, akhlak yang tinggi. Dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala karena akhlaknya. Maka kalau berbicara tentang permasalahan agama, Sebenarnya agama itu semuanya adalah akhlak. Sebagian ulama mengatakan demikian. Inna dina kullahu khuluq. Sebagaimana dikatakan oleh Ibn Rajab Al-Hanbali dalam kitab Jami'ul Ulum Wal-Hikam. Bahasanya sebagian ulama mengatakan bahasa sesungguhnya agama itu semuanya adalah akhlak. Seseorang berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala itu akhlak yang paling tinggi. Akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana seseorang hamba ini berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula bagaimana seorang hamba berakhlak beradab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bagaimana seorang itu berakhlak kepada kedua orang tuanya, berakhlak kepada tetangganya, beradab terhadap teman-temannya, saudaranya sesama muslim. Kalau dilihat bahasanya, seluruh perkara agama itu adalah husnul khuluq, terkait dengan akhlak yang baik. Seorang berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, akhlak yang paling baik dan utama yang dilakukan seorang hamba kepada Allah adalah dia mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu akhlak yang paling utama dan yang paling tinggi yang harus dilakukan oleh seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia harus mengikhlaskan ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kepada selainnya. Begitu pula di antara akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, seseorang bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirinya. Begitu pula di antara akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, seseorang senantiasa harus husnuzan, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala perkara apa saja yang kita dapatkan. Kita senantiasa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua perkara yang kita dapatkan, yang kita terima itu adalah baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, walaupun mungkin di hadapan kita terasa tidak enak, menyakitkan dan sebagainya. Ditimpa penyakit, kemudian ditimpa kelaparan dan sebagainya, perkara-perkara yang tidak mengenakan. Ketika seseorang melihat itu, merasa bahwasanya itu adalah perkara yang tidak enak bagi dirinya, madharat bagi dirinya. Kemudian terkadang seseorang yakni meraba-raba, kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan saya begini dan begitu, sehingga muncul rasa suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Entah apa yang dia katakan dari ucapan-ucapan yang buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, ini tidak pantas dilakukan oleh seorang hamba. Dia tidak berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, mestinya dia husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi perkara yang tidak dia sukai itu menjadi baik bagi dirinya. Bisa jadi perkara yang dia tidak suka menimpa pada dirinya itu baik bagi dia di kemudian hari. Maka di antara akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala ialah seseorang harus husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula akhlak kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, akhlak kepada yakni kedua orang tua, akhlak kepada tetangga dan sesama muslim. Jadi kalau kita lihat agama seluruhnya itu adalah akhlak, yakni akhlak yang mulia. Makanya Aisyah ketika ditanya oleh seorang sahabat, apa akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, maka Aisyah menjawab, khuluquhul Qur'an. Akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Dan sudah maklum bagi kita sekalian bahwasanya Al-Qur'an merupakan dasar daripada agama ini. Di samping di sana ada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang Al-Qur'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhlaknya adalah Al-Qur'an. Merealisasikan setiap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim dan meninggalkan apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Itu akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi akhlak itu memiliki peran yang sangat penting atau kedudukan yang sangat tinggi di dalam agama ini. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan akhlak kepada masing-masing kita itu berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Bertingkat-tingkat satu dan yang lainnya. Tidak sama akhlak seorang yang satu dengan yang lainnya itu berbeda-beda. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dibawakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha qasama bainakum akhlaqakum kama qasama bainakum arzaqakum." Yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membagi akhlak-akhlak di antara kalian. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala membagi rezekinya. Rezeki-rezeki kalian Allah Subhanahu wa taala yang membaginya. Sebagaimana rezeki Allah Subhanahu wa taala berikan kepada masing-masing kita berbeda-beda, begitu pula akhlak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita berbeda-beda. Dibagi akhlak tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah Subhanahu wa taala membagi rezeki kepada kalian. Seorang mungkin mempunyai akhlak yang sangat tinggi di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhlaknya kepada Allah Subhanahu wa taala sungguh sangat mulia. Dia jalankan perintah-perintah yang wajib. Begitu pula perintah-perintah yang sunnah. Begitu pula amalan-amalan yang lainnya. Dari amalan-amalan kebaikan senantiasa dia lakukan. Namun orang yang lain mungkin dia hanya mencukupkan dirinya pada perkara-perkara yang wajib saja. Sementara perkara-perkara sunnah dia tidak perhatikan. Begitu pula yang lainnya dalam kewajiban, dalam menjalankan kewajiban beribadah. Nah, dia tidak begitu memperhatikan, berkurang. Sampai sebagian manusia tidak memperhatikan permasalahan ibadah. Dibagikan akhlak-akhlak itu kepada masing-masing kita. Begitu pula masalah rezeki. Seseorang ada yang diberi rezeki yang sangat luas oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kemudahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, harta berlimpah. Dia mempunyai rumah yang mewah, megah. Tidak hanya satu rumah, dua rumah dia punya. Begitu pula kendaraan-kendaraan yang ada. Sebagian yang lainnya hanya diberi satu rumah, hanya satu kendaraan, sebagian yang lainnya di bawahnya lagi di bawah, sampai Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki kepada hambanya sampai dia pun tidak punya rumah. Menjadi orang yang fakir, miskin dan lain sebagainya. Akhlak Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki itu kepada manusia. Ada orang yang mempunyai akhlak yang mulia, ada orang yang mempunyai akhlak yang sedang, yang dibawanya bahkan akhlaknya yang sangat rendah juga ada. Ada orang yang diberikan kekayaan, menjadi orang yang kaya, menjadi orang yang sedang, dan sebagainya, sampai menjadi orang yang sangat miskin juga ada. Masing-masing diberi bagian oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang diberi akhlak yang kasar. Ucapannya kasar, perilakunya kasar. Terhadap saudaranya atau temannya, sebagiannya diberi sifat yang halus. Santun, baik terhadap saudaranya. Sebagian orang diberi sifat yang, yakni orang itu cepat marah. Sedikit-sedikit marah dan sebagainya. Namun yang lainnya tidak demikian. Dibagi akhlak itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun akhlak itu ada perkara-perkara atau sifat yang memang bisa diusahakan. Dari yang asalnya dia memang diberi sifat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala demikian, namun bisa dirubah. Dan memang juga terkadang akhlak itu merupakan bagian yang memang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada orang sejak dia lahir. Orang ini mempunyai sifat-sifat yang mulia sampai dia dewasa. Sejak lahir ada yang diberi demikian, sejak lahir pula ada yang diberi akhlak yang tidak baik. Sebagaimana rezeki juga demikian keadaan. Tidak sama akhlak satu dengan yang lainnya. Maka ikhwan fiddin wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Akhlak merupakan perkara yang sangat penting untuk kita perhatikan. Akhlak ada yang memang itu merupakan sifat bawaan yang dia bawa sejak dahulu. Ada yang memang itu adalah sifat perubahan karena dia telah mendapatkan ilmu dan bimbingan dari Allah dan Rasulnya, sehingga dia bisa merubah akhlak yang tadinya jelek menjadi baik dan sebagainya. Sebagaimana ini terjadi pada sahabat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Ibnu Hibban. Imam Bukhari dia meriwayatkan dalam Al-Adabul Mufrad, sahabat yang baru masuk Islam di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang namanya Al-Asad Abdul Qais radhiyallahu anhu. Beliau bersama kaumnya, rombongan datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, kepada Asad ini, "Inna fika khoslataini yuhibbuhumallah." Sesungguhnya padamu ada dua perangai sifat akhlak yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang sahabiah yang baru datang kepada Rasulullah untuk berbaiat, diketahui oleh Rasulullah dia memiliki dua sifat akhlak yang sangat mulia, yakni al-hilmu wal-ana. Diberi sifat hilm, yakni santun dan berakal, kesantunan yang disertai dengan akal. Kemudian diberi sifat ana, diberi sifat yakni tenang keadaannya. Dan ini merupakan bawaan dia dari dulu sebelum dia masuk Islam sampai setelah dia masuk Islam. Diketahui hal yang demikian, ternyata ketika rombongan Asad dan beberapa kaumnya ini radhiyallahu anhu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Asad ini mempunyai sifat hilm wal aql. Diketahui ketika ditanya rombongan tersebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah kalian ini berbaiat untuk kalian sendiri atau untuk kaum kalian yang masih tertinggal di sana? Setiap orang yang hadir datang menyatakan, kami berbaiat untuk kami dan kaum kami. Secara spontan mereka menyatakan demikian. Langsung menyatakan kepada Rasulullah SAW, kami berbaiat untuk kami dan yang lainnya dari kaum kami yang tertinggal di sana. Namun Asad tidak berpandangan demikian. Asad mempunyai kesantunan dan mempunyai pikiran, akal. Dia menyatakan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, yang namanya baiat itu adalah hidup dan mati. Yaman awal Islam, yang namanya bai'at itu berarti hidup dan mati. Karena setiap kaum muslimin akan, yang menyatakan muslim akan diincar oleh musuh-musuhnya. Ketika diketahui dia muslim dan bertemu dengan musuh yang dia bukan muslim, akan terjadi pembunuhan dan sebagainya. Bai'at di awal Islam itu hidup dan mati. Maka dia mengatakan, cukup kami dulu ya Rasulullah. Nanti urusan kaum kami adalah belakangan. Ini menunjukkan kesantunan dan akal yang ada pada Asad. Sifat yang mulia yang ada pada Asad. Abdul Qais radhiyallahu anhu. Dia berpikir. Kemudian baru menetapkan. Tidak sebagian orang tadi, rombongan yang lain tadi. Ketika ditanya Rasulullah SAW langsung menyatakan, kami semua berbaiat dan kaum kami demikian. Dia asal mengucapkan setiap yang dia pikirkan saat itu, dia langsung ucapkan. Tidak berpikir panjang terlebih dahulu bagaimana nanti keadaan kaumnya, apakah menerima atau tidak dan sebagainya. Karena urusannya tadi nyawa. Urusan bai'at ketika itu adalah urusan nyawa. Maka Asad menyatakan demikian. Sehingga Rasulullah SAW menyatakan bahasanya, padamu itu ada dua sifat yang mulia. Dua sifat yang mulia yang Allah SWT berikan padamu. Yaitu al-hilm tadi, kesantunan dan akal yang yakni tidak terlalu dia begitu dia yakni ingin mengucapkan tidak. Dipikir terlebih dahulu. Tenang dia. Begitu pula mempunyai ketenangan dia. Yaitu Asad Abdul Qais radhiyallahu anhu mempunyai ketenangan. Ketika rombongan datang yakni di Madinah, diketahui bahasanya ketika rombongan datang ke Madinah, rombongan yang ada ini tadi langsung turun, langsung menghadap pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Langsung menghadap kepada Rasulullah. Entah mereka tambatkan ontanya atau tidak, langsung mereka lari, mereka berombongan datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Asad Abdul Qais radhiyallahu anhu atau Asad Al-Asri, dia tidak demikian. Dia turun dengan tenang. Dia tambatkan ontanya. Dia bereskan segala perlengkapannya. Setelah baru beres, baru dia datang menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun belakangan, tapi dia mempunyai ketenangan. Tidak gusah-gusu ke sana kemari, gerudu ke sini. Tidak. Dia tenang. Dalam keadaan tenang, setelah selesai semua beres, baru dia menghadap, walaupun belakangan, dia menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah akhlak yang dimiliki oleh sahabat Asad Abdul Qais radhiyallahu anhu, memiliki dua perang yang sangat mulia yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dikatakan tadi, al-hilmu wal ana, kesantunan akal yang baik dan dia yakni mempunyai ketenangan, tidak gusah-gusu. Karena sebagian orang tadi tidak sebagaimana yang dimiliki oleh Asad. Dan kebanyakannya muta'ajil, yakni kebanyakannya orang itu tergesa-gesa, gusah-gusu, kan demikian. Jarang sekali yang tenang, ya. Yakni dia persiapkan segalanya, kebanyakannya kan demikian. Kebanyakannya seseorang itu asal saja dia bicara, asal saja dia berbuat. Tidak dipikir apa yang terjadi di belakang. Maka ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Asad tadi bahasanya, engkau mempunyai dua perang yang sangat mulia, yakni al-hilm wal ana. Dia mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, qadiman aw haditsan. Akhlak yang saya miliki itu sejak dulu atau baru saja sekarang ini? Telah engkau perhatikan keadaan rombongan tadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadiman, bahkan itu sejak dulu. Sejak dulu engkau telah memiliki akhlak yang demikian. Tenang, santun, berpikir, tidak tergesa-gesa di dalam menentukan suatu permasalahan. Sejak dulu akhlak ini kau miliki. Maka dia kemudian mengatakan, alhamdulillahilladzi jabbalani ala khuluqaini yuhibbuhumallah. Segala puji bagi Allah yang telah menjibilahkan, yang telah memberikan tabiat kepada aku dua akhlak yang mulia, yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ikhwan fiddin, wa khatillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi kebaikan akhlak yang ada pada orang-orang yang mulia, terutama dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini mungkin yang merupakan di antara perkara yang merupakan yakni kemudahan di dalam mendakwai manusia. Dengan akhlak manusia bisa luluh hatinya. Dengan akhlak manusia bisa merasa tenang karenanya. Tapi kalau akhlaknya akhlak yang tidak baik, yang gerusah-gerusuh dan lain sebagainya, asal yakni teriak, asal main ini dan main itu, maka ini justru akan menjauhkan manusia dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya ikhwan fiddin wa akhwatillah rahimani wa rahimakumullah, perlu bagi kita sekalian, mungkin di antara kita tidak mempunyai sifat yang demikian, tidak mempunyai sifat kehati-hatian, sabar, berpikir dengan yang baik, tapi hal yang demikian bisa. Bisa kemudian untuk kita yakni belajar dan belajar. Untuk kita senantiasa melakukan yang demikian. Itu bisa dipelajari. Tapi sebagian tadi sudah merupakan tabiat dia. Nah, sebagian akhlak dia bisa lakukan ketika dia mendapatkan bimbingan-bimbingan. Nah, kamu itu harus demikian dan demikian. Mestinya kamu harus melakukan seperti ini dan seperti ini. Dibimbing sehingga akhlaknya menjadi baik. Yang tadinya akhlaknya kasar, ucapannya yakni keras, karena sebagian orang demikian temperamen yakni keadaannya, mudah marah, tidak bisa kenaan istilahnya, sedikit saja diomongin seperti ini dia marah, sedikit saja diomongin seperti ini marah, tidak dipikir terlebih dahulu, asal dia marah saja kan. Jadi kalau dia beralasan ini udah, ya ini tabiat saya seperti ini misalnya. Saya begini itu sudah tabiat saya dari sononya misalnya. Dari sononya saya sudah seperti ini, udah. Nah, jadi itu bukan alasan, sehingga tidak menjadikan seorang itu beralasan demikian. Makanya kata Al-Imam, yakni Al-Qurtubi, orang yang mempunyai perangai-perangai yang tidak baik, mempunyai sifat-sifat yang tidak baik, itu yang wajib bagi dia itu adalah ayyujahida nafsa. Yakni hendaknya dia memerangi dirinya. Dia berjuang agar supaya akhlak-akhlak yang ada pada dirinya yang tidak baik itu bisa dihilangkan. Sehingga tidak ada alasan bagi seseorang kemudian dia ini membawa dari sana. Nah, kalau ngomong kencang sekali walaupun yakni jarak yang tidak terlalu jauh setengah meter, tapi omongannya sudah terdengar sampai di luar sana. Bisa. Yang demikian itu bisa. Ketika memang itu adalah butuh perjuangan. Seseorang butuh perjuangan untuk memperbaiki akhlaknya. Memperbaiki akhlak dia. Yang tidak baik, dia berusaha berjuang untuk memperbaikinya. Yang Allah Subhanahu wa taala yakni memang dia ciptakan seperti itu, kemudian Allah berikan bimbingan-bimbingan melalui Al-Qur'an dan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka yang demikian itu adalah perkara yang akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau seseorang itu benar-benar mau berjuang memerangi dirinya dari akhlak-akhlak yang tidak baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Dan orang-orang yang dia jahadu fina, yang mereka berjihad pada kami, sungguh kami akan berikan jalan kami. Akan diberikan hidayah dia untuk memperbaiki akhlak-akhlak dia yang tidak baik. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya akhlak memiliki peran yang sangat penting dan kedudukan yang sangat penting di dalam syariat Islam. sebagaimana yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min sayyin fil mizani asqalu min husnul khuluq wa inna Allah yubghidul fahishal badi. Hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Dan hadis ini adalah hasan sahih. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min shay'in fil mizan," tidak ada sesuatu yang ada di dalam timbangan yang lebih berat, min husnil khuluq, dari akhlak yang baik. Wa inna Allah yubghidul fahishal badhi. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membenci orang yang fahish, orang yang keji, yang suka berkata kotor, berkata keji, berbuat kekejian, al-badhi, dan yang memiliki akhlak yang jelek. Dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-badhi yakni akhlak yang jelek, atau orang yang biasa yakni mengucapkan ucapan-ucapan yang kotor tanpa dia pikir. Ini merupakan perkara yang sangat penting. Bahasanya akhlak itu, akhlak yang baik itu akan menjadi perkara yang berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Timbangan yang berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam hadis ini, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, bahasanya amal perbuatan seseorang itu akan ditimbang di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak. Ketika manusia semuanya dikumpulkan di hadapan Allah, akhlaknya, amal perbuatannya akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita meyakini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah, di antara akidah dan keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, meyakini tentang adanya timbangan. Sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Barbahari dalam kitab Syarh Sunnah dan yang lainnya. Di dalam akidah Al-Wasithiyah yang lainnya menyebutkan tentang adanya timbangan amal perbuatan seseorang berdasarkan hadis, berdasarkan ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah hadis ini. Bahasanya, kalau Allah Subhanahu Wa Taala akan menimbang setiap amal perbuatan seseorang. Amal perbuatan seseorang akan ditimbang di hadapan Allah Subhanahu wa taala, apakah amalnya itu baik, akhlaknya itu baik, ataukah amal perbuatannya itu jelek, ataukah akhlaknya itu jelek. Maka akhlak yang baik itu merupakan perkara yang amat sangat penting. Dia yakni asqalu, dia lebih berat dari segala perkara di dalam timbangan. Akhlak yang baik. Maka di sini menunjukkan bahasanya akhlak yang baik itu sangat penting. Penting untuk kita senantiasa yakni berusaha agar supaya diri-diri kita itu mempunyai akhlak yang baik. Entah akhlak yang terkait dengan Allah Subhanahu wa taala, ini yang lebih utama, yang paling tinggi, atau yang kita sebutkan tadi akhlak terhadap Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, akhlak terhadap orang tuanya, terhadap tetangganya, dan terhadap saudara-saudara yang lain. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala juga membenci orang yang al-fahis al-badhi, orang yang selalu berbuat yakni kekejian dan berkata kotor. Al-badhi, orang yang memiliki akhlak yang jelek dan akhlak yang rendah, yang mana akhlak tersebut sangat tidak disukai oleh manusia. Di samping amal perbuatan seseorang yang ditimbang di hadapan Allah Subhanahu wa taala, orang-orangnya pun akan ditimbang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amal perbuatan kita akan ditimbang di hadapan Allah Subhanahu wa taala, orang-orangnya pun akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika para sahabat menertawakan betisnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ketika beliau naik ke pohon yakni arak pohon yakni pohon siwa. Tersingkap betisnya yang sangat kecil sekali sehingga para sahabat ketawa. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Lima tadhakun? Kenapa kalian ketawa? Apa yang kalian ketawakan? Apa yang kalian ketawakan? Maka mereka makan mintikis kaihi, yakni karena kecilnya betis Abdullah bin Mas'ud. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada para sahabat, sungguh dua betis Abdullah bin Mas'ud itu nanti akan lebih berat timbangannya di sisi Allah daripada gunung Uhud. Dua betis Abdullah bin Mas'ud yang kecil ini ketika ditimbang di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan lebih berat daripada gunung Uhud. Menunjukkan dari sini bahwasanya manusia pun akan ditimbang. Sebagaimana pula hadis yang menunjukkan bahwasanya kelak akan didatangkan seorang yang gemuk besar badannya, namun ketika ditimbang ternyata beratnya itu tidak lebih berat dari satu sayap nyamuk. Besar, gemuk, wede, ketika ditimbang tidak seberat satu sayap nyamuk. Begitu pula catatan amal perbuatan seseorang. Catatan amal perbuatan seseorang juga akan ditimbang di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang ditunjukkan oleh hadis bitokoh yang memiliki sekian lembar catatan kejelekan dan satu lembar catatan kebaikan. Yang tertulis di situ kalimat la ilaha illallah. Ketika 99 catatan kejelekan ditimbang dan satu catatan kebaikan yang di situ ada kalimat la ilaha illallah, ternyata yang 99 ini lebih ringan. Yang satu ini lebih berat. Karena tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Tauhid mempunyai keutamaan yang sangat besar. Keutamanya tadi diantaranya adalah menghapuskan dosa-dosa yang dia lakukan sekalipun dosa itu sejauh mata memandang. Bahkan catatan-catatan semuanya penuh dengan dosa. Ternyata tauhid ini bisa membebaskan seseorang kelak ketika ditimbang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwan fillah wa akhwatillah rahimani wa rahimakumullah, akhlak yang mulia, akhlak yang baik ternyata memiliki kedudukan yang tinggi kelak ketika kita menghadap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang lain, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan wa khiyarukum khiyarukum linisa'ihim. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Akmalul mu'minina imanan. Orang-orang beriman yang paling sempurna keimanannya adalah ahsanuhum khuluqan. Yaitu orang yang paling baik akhlaknya. Orang yang beriman yang paling sempurna keimanannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Dan sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap istri-istrinya. Yani yang memperbaiki istri-istrinya dengan cara yang ma'ruf. Sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala wa asyiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istri-istrimu dengan cara yang baik. Berbuat baik terhadap istri-istrinya, keluarganya. Ini adalah sebaik-baik kalian yang paling baik terhadap keluarganya. Akhlaknya terhadap keluarganya itu paling baik. Dan sesempurna-sempurna orang-orang yang beriman itu adalah yang paling baik akhlaknya. Tentunya ini akhwan fiddin wa akhwatillah rahimani wa rahimakumullah, butuh usaha, butuh kesungguhan bagi kita untuk membentuk diri-diri kita menjadi orang yang berakhlakul karimah, menjadi orang-orang yang berakhlak mulia. Entah akhlak dia terhadap Allah Subhanahu wa taala ataukah akhlak dia terhadap Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, terhadap orang tuanya, tetangganya, ataupun saudara-saudaranya sesama muslim. Butuh kesungguhan bagi kita, perjuangan kita. Karena memang hidup butuh perjuangan. apalagi kita hidup sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Perjuangan kita bukan perjuangan untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia semata. Tapi perjuangan kita, jerih payah kita itu adalah untuk kebahagiaan kita di akhirat kelak. Kebahagiaan kita di akhirat kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka di hadis yang lalu kita lihat bagaimana perjuangan para sahabat untuk bisa menambah amalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka semua datang kepada Rasulullah, para fuqara al-muhajirin datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang sahabat-sahabat yang mempunyai banyak harta. Sahabat-sahabat yang fakir sini iri terhadap sahabat-sahabat yang punya harta. Tapi bukan masalah harta yang dia iri, yang dia inginkan. Tapi dia ingin mencari pahala yang lebih. Dia ingin berjuang supaya dia bisa mengungguli sahabat yang lainnya di dalam masalah pahala. Sehingga mereka menyatakan wa yatasaddaqu nabi fuduli amwalihi. Orang-orang yang kaya dari kalangan para sahabat, mereka bisa bersedekah dengan harta-harta yang mereka miliki. Kelebihan harta yang mereka miliki, sementara fuqara al-masakin tidak mempunyai harta yang mereka untuk sedekahkan. Mereka tidak mengatakan bahwasanya para sahabat yang kaya itu bisa membeli rumah, tinggal di rumah yang megah, atau bisa membeli kendaraan yang mewah, atau sebagian dari urusan dunia. Tidak itu yang mereka katakan. Tapi mereka mengatakan kepada Rasulullah, wa yatasaddaqu nabi fuduli amwali. Mereka bisa bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Menunjukkan bahasanya mereka amat sangat semangat berjuang, bersungguh-sungguh untuk meraih pahala yang banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Agar supaya amalan-amalan baik dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala menjadi berat di timbangan. Nah, mereka berusaha untuk meraih pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara perkara yang penting daripada perkara-perkara yang akan memberatkan timbangan di sisi Allah adalah perkara akhlak yang baik ini, husnul khuluq. Ini merupakan husnul khuluq. Ini yang perkara yang mestinya kita usahakan dengan sepenuhnya. Terkadang kita tidak memperhatikan perkara ini. Sehingga di awal-awal mungkinnya dakwah salafiyah ini berjalan, sekian orang, sekian dari yang mengikuti jalan ini, itu tadi terkadang bersikap kasar, ucapannya kasar terhadap orang tua, teman-teman dan sebagainya, sehingga orang tidak tertarik dengan dakwah tersebut. Namun berikut perkembangan ini, alhamdulillah kita mulai merubah sikap akhlak kita supaya kita berakhlak dengan cara yang tepat, berakhlak yang baik kepada setiap orang, agar orang itu tertarik dengan dakwah Islam yang memang dakwah ini adalah poros dan pokoknya adalah akhlak yang mulia. Sehingga Allah SWT memuji Rasulnya, innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar mempunyai akhlak yang mulia, yang agung. Kemudian di antara hadis yang lain yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atadruna ma aktsaru ma yadkhulun nar? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi, kalimatnya bukan atadru, bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bertanya kepada para sahabat, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ditanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabat, ma aktsaru ma yadkhulun nar? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab. Namun di dalam riwayat yang disebutkan, di dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Tahukah kalian perkara apa yang banyak memasukkan orang ke dalam neraka?" Maka para sahabat menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Qala al-azwifan, Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab dua rongga, yakni al-farju wal fam, maksudnya rongga mulut dan kemaluan. Dua perkara yang banyak memasukkan orang ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala adalah al-farju wal fam. Kemaluan dan yakni mulut atau lisan seseorang. Wa ma aktsaru ma yadkhulul jannah, dan perkara apa yang banyak memasukkan orang ke dalam, memasukkan manusia ke dalam surga. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan taqwallah wa husnul khuluq. Ketakwaan kepada Allah dan akhlak yang baik. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Ini ikhwan fiddin wa akhwatillah rahimani wa rahimakumullah, perkara yang paling banyak yang memasukkan manusia ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala wa'idu billah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Biasanya perkara yang banyak memasukkan manusia ke dalam nerakanya Allah adalah al-fard wal fam. Yaitu kemaluan dan lisan. Yang mana banyak sekali, yakni seseorang terjatuh dalam perbuatan keji, perbuatan zina, dia tidak perhatikan, dia tidak kekang hawa nafsunya, akhirnya terjerumus dalam perbuatan zina. Maka Islam oleh karenanya mengharamkan setiap perkara-perkara yang mengarah ke arah sana, ke arah tindakan perbuatan keji. Dilarang di dalam Islam adanya ikhtilat, campur baur laki-laki dan perempuan. Dilarang di dalam Islam adanya khulwat, berduaan laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, yang mengakibatkan terjadi perbuatan zina tadi. Dia tidak bisa menjaga kehormatannya, akhirnya terjadi perbuatan zina. Dilarang dalam Islam memandang wanita yang bukan mahramnya. Perintahkan agar menundukkan pandangan. Yaghdudna min absarihinna. Kullil mu'minat yaghdudna min absarihinna wa yafadna furujahunna. Wa kullil mu'minina yaghdudna min absarihim wa yafadu furujahum. Perintah dari Allah SWT agar menundukkan pandangan. Setiap perkara-perkara yang mengantarkan kepada perbuatan keji, perbuatan zina, itu ditutup pintunya oleh Islam. Sehingga kalau pintu-pintu ini terbuka, maka perkara inilah yang paling banyak memasukkan orang ke dalam neraka. Sekarang kita saksikan terbuka pintu-pintu tersebut. Campur baur laki-laki perempuan, berkholwatnya di tempat-tempat yang sepi dan lain sebagainya. Akhirnya terjadi sekian banyak perzinaan, akhirnya terjadi anak lahir tanpa tahu siapa bapaknya. Dan sebagainya, pengguguran anak, menggugurkan anak-anak yang dikandung, aborsi terjadi di mana-mana, akibat tidak bisa, yakni menjaga kehormatan yang ada pada dirinya, tidak bisa menjaga kehormatan yang ada pada dirinya. Ini perkara yang sangat banyak memasukkan seseorang ke dalam nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua adalah al-fam, yakni lisan. Lisan yang tidak terkontrol asal mengucapkan satu permasalahan ini juga berbahaya. Asal dia ingin mengucapkan satu ucapan, apakah ucapan yang dia ucapkan itu akan membawa kebaikan atau membawa mandorot, dia tidak pikirkan. Bahkan lisan-lisan yang sengaja untuk mencemarkan nama Islam ini pun banyak sekali. Para ahli subhat, dai-dai yang mengajak untuk yakni meninggalkan ajaran Islam dalam keadaan dia muslim, meninggalkan ajaran Islam yang hak yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sangat banyak. Ini lisan yang mereka gunakan untuk mengajak manusia. Begitu pula ucapan-ucapan yang yakni yang mungkin konteksnya kita bergurau, konteksnya kita bersendu gurau, tidak sengaja kita ucapan-ucapan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini juga perlu hati-hati kita. Kita perlu hati-hati. Dikarenakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, innal abda, atau dalam sebagian riwayat dikatakan innar rajula yatakallamu bi kalimatin. Innar rajula yatakallamu bi kalimatin ma yatabayyan yahwi bihan nar 70 kharifan. Aw yahwi bihan nar ab'ada minal masyriqi wal maghrib. Dalam satu riwayat dikatakan demikian. Jadi seseorang dia mengucapkan satu kalimat yang tidak jelas kalimat apa yang dia ucapkan, atau dia tidak peduli kalimat apa yang dia ucapkan, la yubali. Ternyata kalimat yang dia ucapkan tadi yahwi bihan nar 70 kharifan, menyungkurkan dia ke dalam neraka sejauh 70 tahun jaraknya. Neraka sangat dalam dan sangat luas. Jarak perjalanannya sampai 70 tahun. Ketika satu benda dijatuhkan, 70 tahun saat baru sampai ke dalam dasar neraka jahanam. Sebagaimana yang terjadi di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni semasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sedang duduk bersama para sahabat radhiyallahu anhu. Tiba-tiba terdengar suara yang sangat keras. Suara yang keras sekali. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabatnya yang ada di sekelilingnya, "Tahukah kamu apa itu? Suara apa itu?" Qalu Allah wa rasuluhu alam. Ini adalah merupakan sifat yang sangat baik dari para sahabat. Mereka senantiasa mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Tidak merasa sok tahu ini demikian dan demikian, saya tahu ya Rasulullah, dan tidak. Adab dan akhlak para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat tinggi. Tidak mau mendahului ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selalu menyatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Maka ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan itulah batu yang jatuh ke neraka baru sekarang ini sampai ke dasarnya selama 70 tahun. Baru sampai selama perjalanan 70 tahun. Betapa dalam neraka tersebut. Betapa dalam dan besarnya neraka tersebut. Baru sampai jatuhnya di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam 70 tahun perjalanan. Ini menunjukkan bahwasanya neraka itu sangat dalam dan sangat dasar keadaannya. Maka hendaknya kita menjaga lisan-lisan kita, baik ketika kita bercanda, bergurau, ataupun kita mengucapkan satu ucapan, kita teliti, kita pikirkan, jangan asal berucap, jangan asal mengatakan. Kita berusaha meneliti ucapan apa yang akan kita keluarkan. Ini akan menyelamatkan kita dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau telah mengajarkan kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu sekian banyak amalan-amalan kebaikan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan kepada Mu'adz, "Ya Mu'adz, ala ukhbiruka bi malaki dzalika kulli?" Wahai Mu'adz, Maukah kamu aku kabarkan tentang penguasa seluruh amalan kebaikan yang tadi dijelaskan? Qalu bala ya Rasulullah. Maka qala bala ya Rasulullah. Mu'adz pun mengatakan, "Iya ya Rasulullah, kabarkanlah kepada kami." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Kuffa 'alaika hadza," sambil menunjuk kepada lisannya, "Kuffa 'alaika hadza." Jagalah olehmu ini, yakni jagalah lisanmu. Jadi ini yang akan mengontrol seluruh amalan kebaikan yang ada. Lisan akan mengontrol seluruh amalan kebaikan yang ada. Dengan lisan ini seseorang akan rusak dia berbicara seenaknya saja tentang permasalahan agama sebagaimana yang kita saksikan pada saat sekarang ini. Nah, semua orang berbicara tentang permasalahan agama. Sehingga yakni keadaan umat sangat yakni mengenaskan. Nah, mana yang harus diambil, mana yang harus dipegang. Nah, setiap orang punya pendapat, setiap orang punya pemikiran. Nah, tentunya sebagai kaum muslimin, bahasanya pedoman kita adalah Al-Quran dan Sunnah. Nah, kita ambil yang datang dari Al-Quran dan Sunnah, dan kita mengamalkan Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salaful ummah. Pendahulu umat ini yang telah mengerti, yang telah merealisasikan Al-Quran dan Sunnah, yakni pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum. Kemudian di bawah mereka tabi'in wa atba'ut tabi'in, yang mengikuti mereka, itu yang harus kita ambil. Tidak asal mengambil ucapan-ucapan yang ada, yang keluar dari setiap orang. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tersebut memberikan kepada nasihat kepada Mu'ad agar menjaga lisannya, karena seseorang akan disyukurkan ke dalam neraka, diseret ke dalam neraka akibat daripada ucapan-ucapan yang dia ucapkan. Kemudian perkara yang lain yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini, perkara apakah yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama adalah taqwallah. Ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu takwa seseorang mengambil wiqayah, mengambil tameng antara dirinya dengan adab Allah Subhanahu wa taala dengan cara melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Takwa ini sebagai tamengnya. Sekian banyak definisi takwa yang dibawakan oleh para sahabat dan juga yang lainnya dari para tabi'in. Menunjukkan bahasanya di situ seseorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala mesti dia berhati-hati. Berhati-hati di dalam yakni menjalani kehidupan di dunia ini. Sebagaimana dia berhati-hati ketika dia berjalan di dalam hutan tengah kegelapan malam yang di situ banyak duri-duri dan lubang ataupun banyak perkara-perkara yang membahayakan. Dia mesti berhati-hati. Takwa merupakan wasiat Allah Subhanahu wa taala kepada setiap umat. Yang terdahulu maupun yang sekarang, yakni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Diberi wasiat takwa oleh Allah Subhanahu wa taala agar mereka bertakwa kepada Allah secara umum, secara khusus, atau yakni Allah Subhanahu wa taala perintahkan takwa itu kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Secara umum Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum, memerintahkan kepada manusia semuanya agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada khusus orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, ucapan-ucapan yang lurus, yang benar. Jangan ucapan-ucapan yang kotor, yang salah. Kepada Rasulnya juga demikian. Ya ayyuhan nabiyyu taqillaha wa la tuti'il kafirina wal munafiqin. Wahai Nabi, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan kamu taati orang-orang kafir, orang-orang munafik. Kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitulah kepada orang yang terdahulu. Walaqad wasainal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullaha. Sungguh telah kami wasiatkan kepada orang-orang sebelum kalian dan kepada kalian agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya juga demikian. Sebagaimana hadis yang nanti selanjutnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada para sahabat untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah wasiat sahabat kepada yang lainnya. Wasiat takwa ini sangat penting. Wasiat takwa adalah perkara yang sangat penting yang diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Begitu pula itu adalah wasiat Allah Subhanahu wa taala kepada manusia seluruhnya. Diperintahkan mereka untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dikatakan itu adalah sebagai wasiat, wasiat itu adalah sesuatu yang mesti diperhatikan, perkara yang sangat penting. Lebih-lebih yang mewasiatkan adalah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. menunjukkan perkara yang diwasiatkan itu adalah perkara yang sangat penting. Bahkan itu perkara yang banyak memasukkan manusia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua yang banyak memasukkan manusia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah husnul khuluq. Ini yang menjadi sayat pembahasan kita. Bahasanya akhlak yang baik itulah yang banyak memasukkan manusia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga akhlak yang baik itu mempunyai kedudukan yang penting di dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan kepada kita sekalian. Kita berusaha untuk memperbaiki akhlak-akhlak yang tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhlak yang baik, ya, yang banyak memasukkan manusia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis disebutkan, Innakum la tasya'un nas bi amwalikum. Sesungguhnya kalian ini tidak akan bisa mencukupi manusia itu dengan harta-harta kalian, tidak bisa. Walakin tasa'uhum bi akhlaqikum, akan tetapi kalian bisa memenuhi, mencukupi kebutuhan manusia itu dengan akhlak-akhlak kalian. Kalau dengan harta-harta kalian tidak akan mampu. Mungkin yang kita cukupi 1-2 orang mungkin bisa. Tapi kalau seluruh manusia, berapa harta kita? Harta yakni presiden ya, tidak mampu untuk mencukupi harta seluruh, mencukupi manusia dengan hartanya. Masih saja ada orang yang belum punya rumah, masih ada orang yang meminta-minta, masih ada orang yang sehari tidak makan juga masih ada. Tidak bisa kalian mencukupi manusia itu dengan harta-harta kalian. Nah, harta mungkin kalian punya harta, sebagian kalian sedekahkan kepada orang yang membutuhkan. Ada orang yang sakit kalian bantu, ada orang yang tidak makan kalian beri makan. Tapi tidak bisa semuanya kalian cukupi. Yang sana butuh biaya untuk ini, yang sana butuh biaya ini. Mungkin kebutuhan ikhwan saja ya, yang sedikit lah, yang mungkin yang masih sedikit. Ya. Katakan dia golongan yang kecil daripada golongan yang besar. Sebagian kecil dari, untuk kita penuh semuanya tidak mungkin. Dengan harta-harta kalian, akan tetapi cukupilah mereka dengan akhlak. Dengan akhlak yang baik. Ucapan yang baik, perbuatan yang baik, itu akan menenteramkan mereka. Akan menenteramkan yakni manusia. Sekedar kita bertemu, senyum terhadap mereka, mengucapkan ucapan yang baik, menanyakan kabar yang baik dan sebagainya. Itu akan bisa memenuhi dan mencukupi keadaan manusia seluruhnya. Itu adalah akhlak. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kembali kepada hadis bahasanya albirru husnul khuluq. Berbuat baik itu merupakan akhlak yang baik. Wal ismu mahaka fi nafsika wa karita ayyatul alaihin nas. Sementara dosa itu perkara yang ada pada dirimu dan engkau takut atau engkau tidak suka ketika manusia mengetahuinya. Hadis dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan albirru husnul khuluq. Kalimat bir sebagaimana kita katakan tadi tadullu alal khair wa kasratil khair, menunjukkan tentang banyaknya kebaikan, banyaknya kebaikan. Tadullu alal khair, menunjukkan atas kebaikan dan banyaknya kebaikan. Bir, berbuat baik, ya. Dan yang namanya husnul khuluq, akhlak yang baik itu adalah ayyakunal insa'u wasiul bal. Yani bahasanya seseorang itu sangat luas atau luas hatinya. Munsharifu sadri, sangat lapang dadanya. Mutmainnul qalbi, sangat tenang hatinya. Itu namanya akhlak yang baik. Orang yang lapang hati, ya, yang lapang dadanya dan tenang hatinya dan baik pergaulannya, itulah yang dikatakan husnul khuluq. Orang yang lapang dadanya. Fa yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam innal birra husnul khuluq. Fa idza kana al insanu husnul khuluq ma Allah wa ma ibadillah hasala lahul khairul katsir. Sesungguhnya berbuat baik itu adalah akhlak yang baik. Maka jika seseorang bisa berakhlak yang baik, dia bisa berakhlak baik terhadap Allah Subhanahu wa taala, dia bisa berakhlak baik terhadap hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, maka pasti dia akan mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Hasalalahul khairul katsir. Sekian banyak kebaikan akan didapatkan oleh orang yang berakhlak baik. Ketika dia bisa berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala dengan akhlak yang baik, dan ketika dia bisa berakhlak kepada manusia dengan akhlak yang baik, maka dia akan meraih kebaikan yang sangat banyak. Wan saraha sadruhu lil Islam. Dan ketika seseorang bisa demikian, dia bisa berakhlak dengan sebaik-baiknya kepada Allah, bisa berakhlak dengan yang baik kepada sesama, kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, maka dadanya pun akan menjadi lapang. Wan saraha sadru lil Islam, dadanya lapang menerima agama Islam ini. Wadma'anna qalbu bil iman, dan hatinya akan tenang. Hatinya akan tenang dengan keimanan. Yang dipenuhi dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Dan dia akan berakhlak kepada manusia dengan akhlak yang baik. Ini adalah akhlak yang baik. Yang intinya yakni hubungan dia kepada Allah dan hubungan dia kepada manusia. Hablum minallah, hablum minannas. Bagaimana dia berhubungan dengan Allah, berakhlak dengan Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana dia berakhlak terhadap manusia. Manusia yang paling mendapatkan akhlak yang tinggi dari manusia yang lainnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Allah Subhanahu wa taala. Setelah dia berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala dengan akhlak yang baik, selanjutnya dia berakhlak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan akhlak yang baik. Di antara akhlak yang baik kepada Rasulnya adalah mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam, menjalankan perintah-perintahnya, meninggalkan larangan-larangannya. Di antara akhlak yang baik kepada Rasulnya adalah seseorang lebih mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam daripada yang lainnya, keluarganya ataupun yakni anak-anaknya. Itu di antara akhlak yang baik. Dia lebih cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada keluarganya, orang tuanya ataupun istrinya ataupun anak-anaknya. Kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih diutamakan. Di antara kecintaan apa akhlak seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tidak mendahului ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak mendahului hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika datang hadis, dia berusaha menerimanya dengan sepenuhnya, kemudian mengamalkan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini akhlak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan akhlak-akhlak yang lainnya kepada manusia yang lain. Yang paling utama adalah kepada orang tuanya, birrul walidain. Ini sangat dianjurkan, diwajibkan untuk setiap anak berbuat baik kepada orang tuanya. Wallahu alam bisawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.